Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeung Nabi urang Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna raufarata bi'in asbata bi'in al-mukarramun fara alimil ulama para zuriat Kanjeng Rasulullah. Alhamdulillah sababaraha baib nu parantos ka ma'ruf tadi hadir di tengah-tengah urang. Mudah-mudahan ku hadirna para habaib urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para aparatur pemerintah sipilna maupun militerna, alhamdulillah di tengah-tengah urang aya Bapak Dandim, kemudian aya Bapak Kapolres anu diwakili ku Bapak Kapolsek, nu tadina rencanana rek aya presiden tapi diwakili ku Habib Rozak. Habib Gadungan. Para tamu alhamdulillah di Cikarang, kemudian di Bandung, kemudian di berbagai daerah nu hadir alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan hadirna urang di dieu aya dina ridho jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kakurungku lebaran minal aidina wal faizin, mudah-mudahan urang aya dina kebahagiaan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, haul aya handa anu ka 16, semakin tahun semakin meningkat, padahal sim kuring lain teu cinta ka almarhum ayahanda, cuman lantaran di urang aya haul sultan jadi sangat disederhanakan. Maksudna nu mantek teu diundang teu dibejaan ulah rame teuing, tapi ti asar jelema geus halaladir, magrib geus hese diuk. Haju tung-tung napan lain ngaji neuleuan tempat prasmanan. Yeulah akibatna. Tapi lantaran urang mantas diuji sebulan puasa atuh kakarak ti jam 6 datang ka subuh mah eueuh karasan. Eueuhna naon nyaho ngagoler bae. Alhamdulillah di dieu aya Kiai Jamal. Kiai Jamal teh ke onta. Lamun nulis teu make alif, Jamalun onta. Aya di dieu alhamdulillahirabbil alamin jeung kiai-kiai fuboli. Berikut nu lain-lainna ge alhamdulillah teu kudu disebutan, kula beuleuh bajasa. Nah ieulah berkat katarik ku almarhum almagfullah ayahanda. Jadi simkuring ge sabar kali ngomong, kok ieu makin tahun makin rame, makin tahun makin loba. Aju timimiti mencit kebo hiji, tilu, lima, kuari jadi dalapan. Dalapan kuari ngis eueuh nanaonan. Lantaran aya nu opat kali dahar. Eueuh salah geus. Sakabagianana engke. Insyaallah. Jadi kuari non gara-garana maklumat bahwa engke di dieu disiapkeun, di jero ge disiapkeun, di imah kula ge disiapkeun. Habib Rozak teu meunang asup ka dieu ka ditu. Lantaran nyana mah tiri ondang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang pembahasan tidandim nyana pemain negara, sieun urang. Sebab nurut informasi manehanana bahwa perang sudah diambang pintu. Masyarakat ngadenge perang teh sieun kecuali santri. Santri mah eueuh kasieun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Numantak santri mah teu sieun, eueuh kamelang, susah kabeh. Ya eueuh kamelang, paeh paeh hayang ngobokona mah. Sebagian. Tapi sebagian mah sieun. Termasuk guruna kuliah sieun. Informasi di Kapolres lebih sadis deui. Lebih dahsyat deui. Kuari mun urang ngadengkeun informasi-informasi di polisi urang sieun lumantak kula mere mauizoh. Mere peringatan ulah deukeut teuing ka dandim jeung polisi. Maning ka kiai bae tiis. Ka Habib bae nyaritakeun sorga neraka bae tiis. Lamun urang ngadengkeun dandim perang, atupan urang sapira boga pepletokan. Pepletokan geus pohoan deui. Polisi atuh ngeunaheun nya mah bisa kelit, bisa nembak hayu urang. Nah, mata geus wa mulai ti kuari ulah deget-deget. Geus ka kiai bae lah pokona mah. Tiis, kaki fudoli mah panas pagon. Ki Jamal kiai nu tiis. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar informasi mah tetep kudu ditampung sebab urang bangsa Indonesia. Tadi geus dibacakeun Indonesia Raya. Aya burung Garuda di jerona ketuhanan yang maha esa. Guru kula urang Jogja teu bisa esa esa. Ku kula geus sok disengserikeun, Bu. Ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa. Aing teh nyana nu salahnya. Teu urang Jogja tebloon teu urang Jogja. Nah, teu bisa esa aja da mah. Kedua kemanusiaan dan selanjutnya. Hati-hati di jero burung Garuda, ternyata eta teh luar biasa eusina, eta teh thoriqoh ahli ma'rifat. Lamun Malik Balkhi Turki menggambarkan buruk dengan kuda dan wajah wanita cantik yang dilukis di dalam kaca, Indonesia tidak ketinggalan oleh Malik Balkhi Turki. Bahkan dijadikan satu lambang bangsa Indonesia ialah burung Garuda. Ketika orang mengamalkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya orang bisa naik di burung Garuda, bisa hiber ke mana baik. Sarua itu sebenarnya. Cuman anehnya boro-boro masyarakat dan polisi nagete nyahoen, TNI nagete nyahoen, bupati nagete nyahoen. Nah, belonan nyana batan urang. Atuh kunaon kuari henteu pernah disuguhkeun eta burung Garuda. Tidak pernah lagi ada penataran ketuhanan yang maha esa anu aya tritunggal, tritunggal, tritunggal. Belon kabehan. Ketuhanan yang maha esa. Aji di majelis taklim, aji coba. Di toko-toko aji coba. Di toko mah nyangan jigos kitu. Cuma kau bae heran yang mah. Dah iya. Maka mulai ayeuna TNI, polisi, polri, kemudian kiai, habib, masyarakat. Coba kurang diajini ketuhanan yang Maha Esa. Nu aya di jero burung Garuda. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Di jerona aya satu pohon yang rindang. Kemudian aya bintang. Kemudian aya kapas. Dan lain-lain sebagainya. Ieu kuari bangsa Indonesia lupa. Poho kuari. Anak kula bae sakola lamun ditanyakan burung Garuda Pancasila itu bisa. Habib dia tadi nyanyinya salah. Atuh salah eta. Dia tengenahin cek ulama itu. Caknya anak ngerang ngecili aing aja tengenahin. Tapi makna Indonesia Raya itu pentingnya Habib ya. Makna Indonesia Raya na. Urusan nyanyi-nyanyi nama-nama pribadi-pribadi na. Nah. Diisikan di jero burung Garuda. Dilambangkan sebagai lambang bangsa Indonesia. Bisa hiber burung Garuda. Masya Allah, ketika ente mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, nu maha pangheulana dipacok Tito. Pangheulana dipacok, lamun teu ngamalkeunnya na awas. Nggih. Komo polsek mah ya teu mah, ente kudu dipacok, diisingan tek beres. Nah, ieu burung Garuda. TNI kalau tidak mengamalkan Garuda Pancasila, awas. Ujiannya dikitukan, beres. Bom tinggal bom. Burung Garuda sakti. Komo Habib Rozak, mak. Ditiup, beres. Iya burung Garuda, ya. Iya kiai dari kuari tegawak, tepaham, tepaham tentang Garuda Pancasila. Mentak kulang ke di akhir nyanyi Garuda Pancasila. Iya, iya, pokoknya. Namun tadi Indonesia Raya kuari Garuda Pancasila. Ini pokok deh. Dina harti iu urang babarengan. Ieu negara urang kula sampai carut maru. Urang amalkeun Indonesia Raya. Urang amalkeun Garuda Pancasila. Mulai pembukaan pengajian dibuka ku Garuda Pancasila. Kabehan ieu urang supaya mengenal Tuhanan yang Maha Esa sampai selesai lambang-lambangna supaya hafal sebab tadi sakumaha Pak Dandim kemudian Pak Kapolres bahwa negara urang ieu diambang pintu mentak di naon kitu ngaran anjurkeun ka Ki Jamal hizibna supaya di maksudna hizibna teh teh wah cek Ki Jamal aing mah urang kulon tenang pokona manggis pokona kulon tinggal kulon ai tilok wiridan mah sarua bae hep-hep para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah sebagai informasi bahwa negara urang seperti eta sing beleduk-beleduk naon hartina teu kikituanan karena dia tidak mengenal majelis taklim. Lamun nyana mengenal majelis taklim moal bebeledugan naon engke eta dasarna kok bom bunuh diri engke kumaha eta di akhiratna. Kemudian nyin anarkis kumaha sebab wallahu yuhibbul muhsinin. Kok itu nyanyiin kerusakan-kerusakan padahal Al-Qur'an geus ngajelaskeun kurang kumaha Allah mere informasi ka malaikat Jibril. Hai Jibril sampaikeun ka Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikeun ka minantunan nungaran Ali. Ali menyampaikan kan anak nan nungaran Husain. Husain nyampaikan dari ke anak nungaran Ali dengan gelar Zainal Abidin. Ayah Ali boga gelarnya Zainal Abidin. Jadi Ali anak Husain, Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Di Arab kos itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ali bin Ali bin Ali bin Ali. Rozak bin Rozak bin Rozak bin Rozok. Iya, Ali gelar Zainal Abidin. Eta ngaran Ali kok bisa boga gelar Zainal Abidin? Emang kumaha? Hiasan orang-orang ahli ibadah. Lantaran teu pernah kapanggih Imam Zainal Abidin kecuali tilu perkara. Hiji mun ulang manggihannyana pasti keur puasa. Nomor kedua manggihannyana keur salat. Nomor katilu manggihannyana keur maca Quran. Tilu perkara etalah anu selalu kapanggih ketika dipanggihan ku masyarakat sahabae pasti tilu mun teu keur puasa puasa bae berarti nyana keur salat, mun teu keur salat keur maca Quran. Coba Ki Jamal. Ki Pudoli akur. Tapi enggak masalah sih. Enggak masalah sebab eta mah urusanana kan urusan proyek. Atuh lamun Ki Jamal boga hiji Habib Rozak mah tilu hapena. Tilu nyana boga hape. Diantingan di dia. Nah, Imam Ali Zainal Abidin boga gelar Zainal Abidin karena tidak pernah diketemukan di kitab Asy-Syarani kecuali manehanna katingali kapanggih tilu perkara, puasa, salat atau maca Quran. Masya Allah karim. Luar biasa. Nu paling unik ketika rek salat. Imam Ali Zainal Abidin ketika rek salat hiji pias banget. Kedua awak teh menggigil gageter. Setiap rek salat pias keluar cai mata awakna geter. Setiap rek salat maka ayeuna memberanikan diri salah satu murid dan masyarakat nanya, "Mama, setiap rek salat kok katinggalina pias kemudian ngegeter?" Iya ya naon? Jawabanana luar biasa. Maneh nanya berarti can kapaham. Ketika kula dek sholat berarti dek berhadapan jeung saha. Ketika kula rek sholat berarti dek berbicara jeung saha. Ketika kula rek sholat berarti dek bertingkah jeung saha. Ucap pagawean jeung tingkah teh jeung anu maha kawasa, anu khaliqo. Khaliqo samawati wal ardh. Masa sih tegak geter-geter acan? Masa sih teu pias-pias acan? Deka panggih jeng maha kholik. Dek ngobrol jeng maha kholik. Dek bertingkah di hadapan maha kholik. Maka jeng tengah geter. Cik Ali Zainal Abidin. Nah, nu mantak boga be gelar di samping Ali Zainal Abidin. Nyana boga gelar sajad. Jeleman loba sholat. Kuari urang bandingkan jeng taraweh nu aya di musola. Jeng taraweh nu aya di pimpinan Kiai Jamal. Kifudo 5 taraweh 10 menit selesai. Semakin cepat semakin diberi piagam ke masyarakat. Kifudo 5 ngomong kakula.